Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Wasal TV dan para pendengar Radio Ridul Jannah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka kita thalabul ilmi. Dan alhamdulillah kita sedang mempelajari satu kitab yang sangat agung, itu Sahih Bukhari. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas akhir dari Kitabul Wudu, itu hadis nomor 247, bab yang ke-75. Tapi sebelum saya melanjutkan bahasan Kitabul Wudu, itu bab yang ke-75, hadis nomor 247, saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada seluruh jamaah, para ikhwan dan akhwat, dan pemirsa di mana saja berada, di mana di hari-hari ini mungkin berita berkaitan dengan perkembangan penyebaran COVID-19 itu terjadi kenaikan, maka saya menasihatkan tiga hal penting, yaitu iman, aman, imun. Iman artinya seyogianya bagi setiap mukmin ketika ada musibah dan ditimpa musibah, meningkatkan keimanan kita, yaitu menambahkan keyakinan kita bahwa segala sesuatu terjadi dengan iradah Allah, sehingga menambah ketawakalan kita kepada Allah. Allah menjelaskan, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan, memberikan penjagaan. Kemudian kita pun wajib untuk meningkatkan ketakwaan kita. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Artinya solusi untuk kita juga bisa sehat. Kemudian memperbanyak ibadah, amal soleh, bersedekah, berinfak, walaupun dalam kondisi kita sempit. Karena Nabi SAW mengatakan, kullu abdin tahta dhilli sadaqatihi. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa setiap hamba dinaungi dengan sedekahnya. Artinya Allah akan menaungi seorang hamba seukuran dia banyak sedekah. Qala Nabi SAW, as-sadaqatu tutfi'u ghadaballah, bahwa sedekah akan merendam murka Allah. Jaga ibadah kita, perbanyak ibadah kita dan amal soleh kita. Sisi yang kedua yaitu aman, yaitu menempuh jalan-jalan keamanan. Yaitu setiap diantara ikhwan ya tentunya memakai masker, mengikuti protokol kesehatan terus ya. Tidak seyogianya ya kita mungkin hari ini mencukupkan ketemu ya, tidak harus berjabat tangan gitu ya. Apalagi mungkin berpelukan muannaqah, cukup kita salam dari kejauhan. Jadi antum juga tidak perlu ya mendatangi saya harus salaman satu-satu, apalagi harus muannaqah. Kita cukupkan untuk menjaga. Yang ketiga, imun, yaitu menjaga kekebalan tubuh kita. Konsumsi ya tentunya hari ini herbal, kemudian minuman-minuman yang sehat, makanan-makanan yang sehat, yang tentunya bisa menjaga kekebalan tubuh kita. Dan untuk seluruh ikhwan, akhwat, seyogianya bagi kita setelah memperhatikan poin tadi ya, untuk menghadapi setiap fitnah yang ada, saya nasihatkan ke antum, jangan menjadikan sumber berita WA atau semisalnya. Karena hari ini 80% yang ada di media itu hoak. Oleh sebab itu, hendaklah kita merujuk kepada yang kompeten dalam semua itu untuk menciptakan ketenangan, kewaspadaan. Ya, hal-hal itu adalah sangat perlu sekali untuk dipahami oleh seluruh kaum muslimin. Selanjutnya kita akan membaca dan meneruskan pembahasan hadis. Dan hadis ini sebagai hadis yang terakhir yang kita akan jelaskan di dalam kitab wudu. Bismillah. Qala al-imamul Bukhari rahimahullah ta'ala, wa huwa Muhammad ibnu Ismail ibnu Mughirah. Qala babu fadli man bata alal wudu'i. Qala al-imamul Bukhari rahimahullah ta'ala, hadasana Muhammad ibnu Muqatil. Qala akhbarana Abdullah. Qala akhbarana Sufyan. An Mansur. An Sa'id ibn Ubaidah. Anil Bara ibn Azib. Qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ida ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lissalat, thumma taja'ala shikkikal aymani, thumma kul Allahumma aslamtu wajhi ilaika وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك rabbatan wa rahbah ilaika la malja wa la manja minka ila ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyika alladhi arsalta fa in mutta min lailatika fa anta alal fitrati waj'al hunna akhira ma tatakallamu bihi. Qala faradadtuha ala nabi sallam falamma balagtu Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta qultu wa rasulika qala la wa nabiyyika alladhi arsalta. Bab keutamaan berwudu ketika akan tidur. Jadi bab berwudu ketika akan tidur. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari gurunya Muhammad ibnu Muqatil Abul Hasan. Qala akhbarana Abdullah, yaitu Abdullah ibnu Mubarak, Imam Abdullah ibnu Mubarak. Qala akhbarana Sufyan, ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, bukan Ibnu Uyainah, tapi Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri. Ya, seperti kita tahu bahwa di Tabaqah ini ada dua Sufyan. Ada Sufyan Ibnu Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Nah, di riwayat ini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Walaupun Abdullah ibnu Mubarak juga meriwayatkan dari Sufyan ibnu Uyainah, tapi di sini yang dimaksud adalah Sufyan Ats-Tsauri. Qala an Mansur, yakni Mansur ibnu Mu'tamir, Mansur ibnu Mu'tamir. An Sa'd ibnu Ubaidah. Anil Bara ibni Azib. Jadi rawinya, sahabatnya adalah Al-Barra ibnu Azib. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallam, perhatikan isi hadisnya, ida ataita majja'aka, apabila engkau bermaksud untuk tidur, yaitu merebahkan badan untuk tidur, fatawaddo wudu akali salat, maka berwudulah seperti berwudu untuk salat. Jadi wudunya sama. Sumad qaji ala syikil aymani, kemudian tidurlah dengan mengarah ke bagian kanan. Jadi lambung sebelah kanan. Jadi ke arah sebelah kanan. Ini bagian adab dari adab tidur. Tsumma qul, kemudian bacakan. Artinya di sini zikir. Zikirnya begitu agung. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku berserah diri wajahku kepadamu. Jadi berserah diri wajahku kepadamu. Wa fawadtu amri ilaika, dan aku menyerahkan urusanku kepadamu. Artinya di sini berupa isi tawakal kepada Allah. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku juga menyandarkan punggungku kepadamu. Rabbatan wa rahbatan ilaik, baik dalam perkara yang aku senang seperti berkaitan dengan surga, pahala, atau dengan perkara-perkara yang aku takut kepadamu, ya, seperti azab, siksa. Jadi berserah diri. Lamal jawalaman jamin ka ila ilaik. Tidak ada tempat ya, berlabuh, tidak ada tempat untuk bisa aman kecuali kepadamu. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta. Ya Allah, aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan. Wa bin nabiika alladhi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang engkau utus. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa in mutta min laitika fa anta ala fitrah. Jika seandainya engkau meninggal dunia pada malammu itu, maka berarti engkau berada dalam kesucian. Yang dimaksud di sini bersih dari dosa dan sebagai alamat husnul khotimah. Dan jadikanlah zikir ini sebagai akhir dari perkataanmu. Jadi ini tidak ada lagi cakap-cakap, tidak ada lagi ngobrol jika telah berdoa, berzikir dengan zikir ini. Dijadikan sebagai kalimat terakhirmu. Kemudian Bara Ibnu Azib kalau kita mah mentasmi, memperdengarkan hafalan beliau dari zikir ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mendengar, maka Bara Ibnu Azib itu memperdengarkan zikirnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika beliau berkata di redaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bin nabiyyikal ladzi arsalta. Perhatikan. Jadi di redaksi pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan zikir itu, wa bin nabiyyikal ladzi arsalta. Ternyata Bara Ibnu Azib merubah sedikit redaksinya, yaitu wabi rasulika alladhi arsalta, dan aku beriman dengan rasulmu yang engkau utus. Maka Nabi SAW menegur Bara Ibnu Azib. Beliau berkata, la, bukan seperti itu redaksinya, katanya. Jadi Nabi SAW menegur, bukan seperti itu redaksinya, tetapi ucapkanlah olehmu wa bin nabiyika alladhi arsalta. Jadi tetap dengan redaksi wa bin nabiyika alladhi arsalta, dan beriman kepada nabimu yang engkau utus. Nah, itu redaksi hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di bab ke-75 hadis nomor 247 di akhir bab atau kitab wudu. Ya. Dari bab ini pertama bisa kita ambil kesimpulan. Wudu di dalam syariat Islam itu memiliki dua hukum besar. Jadi wudu memiliki dua hukum besar. Ada wudu yang hukumnya wajib, bahkan merupakan syarat sahnya satu ibadah. Ada wudu yang hukumnya sunnah atau mustahab saja. Ya, jadi dari bab ini kita bisa tahu wudu dalam syariat Islam ada yang hukumnya wajib dan sebagai syarat dalam satu ibadah tertentu, dan ada wudu yang hukumnya apa? Mustahab, hukumnya sunnah saja. Hukum yang wudu yang hukumnya wajib yaitu ijma ketika orang akan sholat. Jadi wudu wajib bagi orang yang akan sholat ketika dia berhadas, ijma. Dan itu untuk semua sholat, sholat wajib, sholat sunnah, semuanya wajib. Contoh yang lain, berwudu untuk tawaf menurut jumhur ulama, di mana jumhur ulama berpendapat siapa yang akan bertawaf itu wajib wudu. Ya, ini wudu yang hukumnya apa? Wajib. Ada wudu yang hukumnya mustahab, hukumnya apa? Sunnah. Yang pertama, mengulangi wudu ketika akan sholat. Jadi kalau kita punya wudu ketika akan sholat, umpamanya kita wudu di waktu asar sampai waktu maghrib belum batal, tapi kita ingin berwudu lagi, maka hukumnya apa? Mustahab. Wudu dalam setiap mau sholat, hukumnya apa? Mustahab bagi yang telah punya wudu. Yang kedua, yang udah lewat, berwudu ya ketika akan mengulangi jima. Jadi ketika orang itu berjima kemudian akan mengulangi lagi jima, maka disunahkan berwudu di antara dua jima. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Jadi berwudu ketika akan mengulangi jima, itu hukumnya apa? Mustahab. Kemudian diantara yang disunahkan wudu yaitu menjaga wudu walaupun bukan untuk sholat. Jadi berwudu dalam setiap saat, dalam arti kalau seseorang itu batal, wudu lagi walaupun bukan untuk sholat, mustahab. Sebagaimana disebutkan dalam kisah Bilal bin Rabah, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Nabi SAW telah mendengar ceplek sendal Bilal bin Rabah, lalu ditanyakan, punya rahasia amal apa yang menyebabkan engkau itu telah dijanjikan sebagai penghuni surga? Maka beliau mengatakan, tidaklah aku berhadas kecuali aku cepat-cepat berwudu, dan tidaklah aku berwudu kecuali aku sholat dua rakaat yang dinamakan sholat syukrul wudu. Maka mendawamkan wudu salah satu sebab akan masuk apa? Surga. Jadi hukumnya apa? Mustahab. Jadi menjaga wudu hukumnya apa? Mustahab, walaupun bukan untuk apa? Sholat. Nah, di antara yang disunahkan wudu yaitu ketika orang akan tidur. Jadi ketika orang akan tidur disunahkan untuk berwudu. Ya, berwudu. Hanya saja para ulama mengatakan bahwa wudunya muakkadah itu ketika orang itu telah berjima dan belum mandi janabah, maka seyogianya dia tidak tidur kecuali berwudu terlebih dahulu. Dan ini akan dibahas di bab kitab setelahnya, karena babul ghusli nanti. Jadi dari hadis ini diambil kesimpulan sunnahnya berwudu sebelum tidur. Ya, cuma orang yang akan tidur ada dua kelompok. Ada yang akan tidur tidak berjima sebelumnya, ada yang tidur apa? Berjima sebelumnya. Maka Umar bin Khattab Dan Nabi SAW juga menganjurkan, paling tidak ketika orang telah berjima, kemudian dia akan tidur, maka seyogianya dia apa? Berwudu dulu. Walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan yang dimaksud berwudu adalah mencuci dakarnya gitu. Tetapi kebanyakan para ulama yang dimaksud adalah berwudu dengan wudu yang syar'i, yaitu dengan sifat wudu yang telah kita pelajari. Nah, ini dari sisi bab ini. Jadi wudu terbagi dua, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya apa? Mustahab. Ya. Nah, sekarang kita akan ambil beberapa pelajaran dari hadis ini dan isi dari doa ini. Pelajaran pada hadis ini tadi telah dijelaskan bahwa disunnahkan bagi setiap yang akan tidur untuk berwudu terlebih dahulu dan tidur dalam keadaan suci. Ya. Apa hikmah gitu ya? Orang yang tidur itu dalam keadaan suci. Jadi orang yang tidur dalam keadaan suci. Para ulama mengatakan li'anna nauma aw an-na'im qurbatun lil maut. Ya. Kenapa dianjurkan bersuci sebelum tidur? Salah satu hikmahnya disebutkan oleh para ulama karena tidur itu saudaranya mati. Jadi tidur itu saudaranya mati. Atau tidur itu dekat dengan kematian. Maka seyogianya orang bersuci sebelum tidur. Supaya apa? Supaya meninggal dunia dalam keadaan apa? Suci. Para ulama mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati katanya. Ya. Lihat dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dialah Allah yang mencabut nyawa manusia ketika matinya, ya. Walaupun yang disuruh siapa? Malakul maut, ya. Jadi walaupun yang disuruh adalah malakul maut, yaitu malaikat pencabut nyawa. Jadi malaikat pencabut nyawa. Jadi mencabut nyawa adalah malakul maut atas perintah Allah. Dan orang yang belum mati digenggam, ya. Dan orang yang belum mati, jadi orang yang belum mati ketika dia tidur. Jadi artinya nyawa ini digenggam Allah. Digenggam Allah diambil ketika mati dan digenggam Allah ketika dia apa? Tidur seorang. Maka di antara kita ada yang diambil dan telah ditakdirkan meninggal dunia dan ajalnya telah habis. Sebagian di antara kita nyawanya dilepas lagi yang nanti Allah akan menetapkannya dalam waktu yang telah ditetapkan, dalam ajal yang telah ditetapkan gitu. Ya. Jadi ini salah satu hikmahnya, yaitu bahwa tidur adalah saudaranya mati. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggenggam, ya, artinya nyawa, ya, dengan memerintahkan malakul maut. Yaitu memerintahkan apa? Malakul maut. Itu malaikat pencabut apa? Pencabut nyawa, ya. Nah, maka disunnahkan bagi setiap mukmin itu untuk tidak tidur kecuali dalam keadaan suci. Karena ada kemungkinan orang dicabut nyawanya ketika tidur. Ya. Itu ya. Nah, di sisi lain saya pernah menjelaskan tentang adab kubur. Perbandingannya mimpi ketika tidur. Kan sebagian ahlul kalam mengingkari azab kubur. Jadi mengingkari azab kubur. Kenapa azab kubur tidak masuk akal katanya? Bagaimana jasad yang udah terpisah dengan ruhnya itu akan merasakan nikmat kubur dan azab kubur? Maka bisa kita bandingkan dengan tidur. Tidur. Orang ketika tidur itu suka mimpi. Ada mimpi yang menyenangkan, ada mimpi yang menakutkan. Kemudian ruh berjalan dalam mimpi itu. Kalau orang mimpi menyenangkan, katakanlah yang saya sering bawa contohnya, orang mimpi masuk sebuah hotel, satu hotel, dengan seorang wanita yang cantik di hotel terkenal. Dia mimpi menikmati perjalanannya, menikmati hidangan, makanan dan sebagainya, dan ruhnya berjalan, tapi jasadnya mungkin ada di rumahnya. Sebaliknya ada orang yang mimpi menakutkan. Jadi ada mimpi yang menakutkan. Ya, jadi mimpinya sangat menakutkan bagi dia. Ya, contohnya dia berada di satu hutan belantara dikejar sama singa atau sama harimau. Ya. Dia merasakan begitu dahsyatnya. Tapi dia berada di pembaringannya. Maka para ulama membuat kias, persamaan, perumpamaan. Yaitu dalam tidur, jasad ada di satu tempat, tapi dia berjalan. Kalau ini terjadi di dunia dalam mimpi, maka tentunya Allah yang maha mampu, Allah yang maha berkuasa untuk menjadikan segala sesuatu di alam kubur. Di alam apa? Barzah. Karena para ulama mengatakan tadi apa? Al-mautu afwan an-naumu akhul maut, bahwa tidur adalah saudaranya apa? Mati gitu ya. Kemudian di dalam hadis ini disunnahkan bagi kita ketika tidur berbaring ke lambung bagian kanan. Jadi berbaring ke lambung bagian kanan. Apa hikmah berbaring ke bagian kanan? Ketika seseorang itu tidur. Saya bukan seorang dokter yang tentunya secara komprehensif menjelaskan sisi-sisi kesehatan. Kenapa Nabi SAW mencontohkan ketika tidur berbaring ke sebelah kanan? Tapi salah satu hikmahnya disebutkan, karena ini berkaitan dengan hukum lain, bahwa para sebagian ahli kesehatan mengatakan bahwa kalau berbaring ke lambung bagian kiri, itu tingkat kenyenyakannya itu lebih besar. Jadi apa terlalu nyenyak gitu. Dan menghalangi sebagian organ-organ lain untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Sehingga kemungkinan untuk kesiangan sholat subuh, tidak bangun malam itu lebih besar. Tetapi ketika berbaring ke sebelah kanan, maka itu tidak seperti itu. Jadi orang bisa cepat untuk bangun, bisa cepat untuk bangun. Mungkin ini lebih relevan dari sisi anjuran kita sholat malam, dari sisi anjuran kita sholat subuh, supaya tidak kesiangan itu. Itu salah satu apa? Itu disebutkan oleh para ulama. Walaupun berbaling ke sebelah kanan, tentunya tibtida'i naum hanya bisa dilakukan ketika awal apa? Tidur. Kalau udah tidur mungkin orang berbeda-beda, ada yang gagah gitu tidurnya, kemudian mungkin selalu bolak-balik kesana kemari, itu beda-beda diantara kita tidur ya. Tapi ini adalah ketika awal dari tidak tidur. Nah, berarti berwudu kemudian berbaring ke sebelah apa? Sebelah kanan. Kemudian dianjurkan untuk berzikir dengan zikir ini. Zikir ini termasuk zikir yang sangat agung, zikir yang sangat mulia, karena isi dari zikir ini berisikan tentang pokok-pokok tauhid, berisikan tentang pokok-pokok iman gitu. Jadi berisikan pokok-pokok tauhid, berisikan pokok-pokok iman ya. Mulai dari doa kita, Allahumma aslam tuwajhi ilaika. Ya, berarti di sini memiliki dua makna. Ya. Pertama, dalam makna penyerahan diri kepada Allah. Ya. Yaitu bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Sebagaimana didapatkan dengan kalimat setelahnya, yaitu wafawatu amri ilaik. Dalam arti kita tidak punya mudarat, tidak punya manfaat, tidak punya apa-apa. Ya. Dan doa ini sebagai bantahan kepada setiap diantara kita yang meminta kepada selain Allah, meminta kepada penghuni kubur, meminta kepada kuburan orang soleh. Nah, ini adalah hadis mengajari kita. Sedangkan makna yang kedua, aslam tuwajhi ilaik, ini menggambarkan kesempurnaan penghadapan kita kepada Allah, yaitu bimana istislam ingkiat, yang maknanya tunduk dan patuh kepada Allah. Ya. Jadi tunduk dan patuh kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah, di mana kita menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan wajah kita kepada Allah. Dalam ayat dikatakan waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Kemudian wafawattu amri ilaika wa aljatu dhahri ilaika rabbatan wa rahbah ilaika. Ini adalah makna dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi makna dari kita mengatakan kalimat hauqalah yaitu apa? La haula wala quwata illa billah. Dalam arti tidak ada kekuasaan, tidak ada daya kecuali dengan izin apa? Allah. Dan ini berkaitan dengan iman kepada takdir. Jadi iman kepada takdir yang sempurna. Bahwa seluruh manfaat milik Allah, madarat milik Allah. Semua urusan adalah milik Allah. Maka jangan sekali-kali kita bertawakal kepada selain Allah, mewajibkan kita untuk bergantung, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di potongan doa ini, la malja wala manja minka illa ilaika. Jadi tidak ada tempat mengadu. Tidak ada yang bisa memberikan solusi. Tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar. Kecuali siapa? Allah. Maka bagi orang beriman itu menyerahkan diri kepada Allah. Dan kita wajib berlindung kepada Allah, tidak kepada yang lain. Karena ini isi dari tauhid itu, kalimat ini. Jadi kalimat betul-betul tauhid. Maka dalam potongan hadis ini, itu sama dengan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallahu la jannah. Jadi intinya adalah seperti kalimat tauhid gitu. Karena orang yang sedang tidur kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala, itu tidak akan mengatakan kalimat tauhid tadi seperti orang yang sakratul maut. Dan mungkin kita juga tidak bisa menyaksikan teman kita untuk mentalkinnya. Maka disunahkan dengan zikir ini supaya apa? Supaya tidur diawali dengan kalimat tauhid, dengan perincian kalimat tauhid yang begitu agung di sini. Yaitu isinya adalah tauhid uluhiyah, tauhid apa? Tauhid rububiyah. Sampai ujungnya adalah inti dari kalimat tauhid. Yaitu apa? Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan. Menunjukkan Allah memiliki sifat ulu. Quran diturunkan Allah ke bumi. Menunjukkan Allah bukan di mana-mana, tapi Allah tinggi di atas arasnya. Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah menurunkan Alkitab. Allah menurunkan wahyunya melalui siapa? Malaikat Jibril kepada para rasulnya. Kemudian wabi nabiyika alladhi arsalta, dan kepada nabimu yang kau utus. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalimat tauhid. Yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maka makna ini seperti makna hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam kalimatnya apa kata beliau? Waj'al hunna akhira ma tatakallamu bihi. Wahai Bara ibn Azib, karena hitobnya waktu itu kepada Bara. Jadikanlah olehmu redaksi zikir ini sebagai kalimat akhir yang engkau ucapkan dalam interaksi hidupmu di waktu malammu. Dalam arti jangan ada pembicaraan lagi kalau setelah membaca ini. Jadikanlah akhir semua pembicaraan dengan kalimat ini. Gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, jika engkau meninggal dunia, ya, dan Allah mentakdirkan engkau meninggal dunia, maka engkau meninggal dunia dalam keadaan apa? Fitrah. Fitrah. Fitrah dari dua sisi. Fitrah dari sisi jasad karena kita berwudu. Fitrah dari sisi akidah kita lurus karena telah mengungkapkan zikir ini. Maka seyogianya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita antum paham kepada makna zikir ini. Karena zikir ini berupa tasfiyatul akidah. Wa irsyad, yakni tasfiyatul akidah al-batilah wa irsyad ilal akidati sahihah. Karena zikir ini berupa tasfiyah, yaitu pensucian, ya, pembersihan dari semua akidah yang menyimpang, ya. Ketika orang itu mengatakan jin punya manfaat, punya mabarat, Nyi Roro Kidul punya manfaat, mabarat, Dewi Sri punya manfaat, mabarat, ya. Kemudian patung anu punya mabarat, penghuni kubur anu punya manfaat, mabarat. Maka ketika orang itu menyampaikan, enggak. Kenapa? Karena kita mengatakan Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri rabb ilaika rabbatan wa rahbah ilaika lamal jawalaman jaminka ila ilaik. Maka jelas ya, yang intinya gambaran itu mengatakan la hawla wala quwata illa billah. Kita meyakini manfaat dan madarat milik Allah. Tidak ada yang bisa memberikan madarat ketika Allah memberikan manfaat kepada hambanya. Dan tidak ada orang yang bisa memberikan manfaat ketika Allah memberikan madarat kepada hambanya. La mani'a liman a'taita wa la mu'ti liman mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu dalam zikir setelah sholat gitu. Ya. Dan ini keagungan ya zikir ini. Ya. Dan zikir ini sama dengan ikrar kalimat syahadatain ujungnya. Jadi kalimat wa amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyikal ladzi arsalta, ini sama dengan kalimat tauhid maknanya, yaitu beriman kepada Allah, mengesakan Allah, dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kenabian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi di sini disebutkan tiga adab tidur dalam hadis ini. Satu, berwudu dulu. Kedua, berbaring ke sebelah kanan. Ketiga, berzikir dengan zikir ini. Akan tetapi dalam tidur itu ada adab-adab lain ya. Ada sunnah-sunnah lain yang tidak disebutkan secara letterlock di dalam hadis ini. Jadi secara letterlock di dalam hadis ini. Jadi ada adab-adab tidur yang mungkin saya ingin menjelaskannya ya, sebagai tambahan dari hadis ini. Jadi berkaitan dengan adab tidur. Sebelum saya menjelaskan adab tidur, ada satu faedah disebutkan oleh para ulama dalam hadis ini. Tadi kan bahwa Bara ibn Azib ya, menampilkan hafalannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallam menegur hafalannya. Ya. Di dalam ilmu mustalah hadis ada yang dinamakan ardu, al-ard, ardul kitabah, ardul hifz. Si murid ya membacakan hadisnya kepada gurunya. Jadi kalau saya punya guru, kemudian saya ngambil hadis dari guru saya dengan cara hafalan, maka seseorang akan diakui sebagai muhadis yang dianggap riwayatnya lurus ketika seorang murid itu pernah membacakan hafalannya kepada apa? Gurunya. Jadi si murid harus membacakan hafalan kepada gurunya. Kalau bahasa Quran sekarang itu tasmi'an gitu ya, mendengarkan. Ya. Mendengarkan. Kemudian ardul kitab, orang yang mengambil hadis dari gurunya dengan kitabah, maka diserahkan tulisannya. Jangan-jangan ya mungkin salah tulis. Kemudian ada yang dinamakan dengan istilah dalam ilmu mustalah hadis itu kutusu ya, ada jahat gitu ya. Maka dalam keilmuan-keilmuan itu dibahas seperti itu. Dan ini juga salah satu sistem cari ilmu. Jadi seorang murid itu diuji oleh apa? Gurunya. Ya, diuji oleh gurunya. Ini penting. Kemudian dari sisi bab ini, lihat di situ. Para ulama membahas kenapa Nabi SAW itu melarang Bara bin Azib merubah kalimat zikir. Kan Nabi SAW mengatakan wabi nabiika alladzi arsalta ya, paham? Kemudian Bara bin Azib merubah wabi rasulika alladzi arsalta. Jadi kalimat Nabi diganti dengan apa? Rasul. Ya. apa pelajaran yang kita bisa ambil di sini gitu? Bahwa Nabi Salam itu menegur kepada Baro bin Azib ketika beliau mengatakan wa bi rasulika alladhi arsalta, mengganti dari wa bi nabiyika alladhi arsalta. Nah, para ulama memang berbeda pendapat alasan Nabi Sallam atau hikmah Nabi Sallam itu merubah kalimat itu. Yang paling banyak dikatakan para ulama bahwa hukum asal bagi kita tidak boleh merubah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallam kalimatnya. Jadi tidak boleh meriwayatkan doa dengan doa bermakna. Harus letterlek kalimatnya. Contoh, doa istiftah, doa ruku, doa sujud, doa di antara dua sujud, doa tasyahud, ya. Kemudian doa masuk WC, doa keluar WC, doa masuk masjid, doa keluar masjid, dan doa-doa yang lainnya. Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melafadzkan satu zikir, maka seyoginya bagi kita tidak merubah redaksinya gitu. Jadi tidak merubah redaksinya. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan ada keutamaan kita menghafal redaksi zikir gitu. Jadi kudu pas gitu ya, tidak dirubah dengan makna. Bukan berarti kita tidak boleh membuat redaksi doa dengan redaksi yang lain. Boleh, tetapi dalam bab yang umum. Karena doa itu ada doa yang sifatnya mutlak, ada doa yang muqayyad. Muqayyad itu lafadznya, tempatnya, waktunya gitu kan. Nah, buktinya ketika Nabi Sallam mengajarkan dengan lafadz wabi nabiyika, kemudian Baro bin Azib merubah dengan wabi rasulika, Nabi Sallam mengatakan lah, bukan itu, tetapi apa? Wabi nabiyika. Itu salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama kenapa Nabi Sallam melarang itu. Jadi bagi para ibu, para bapak, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita dianjurkan untuk menghafal redaksi-redaksi itu. Pas seperti apa yang diredaksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menambah, tidak mengurangi, dan tidak menambah juga apa? Redaksinya. Redaksinya. Itu salah satu pendapat para ulama tentang hadis ini. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kenapa Nabi Sallam melarang untuk merubah, walaupun maknanya berdekatan kan ya, rasul nabi gitu kan. Kita tahu setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Itu dalam pendapat ahli sunnah, kita mengatakan setiap rasul adalah nabi, tetapi tidak setiap nabi adalah apa? Rasul. Sedangkan rasul kita Muhammad SAW ya nabi ya, ya rasul, udah kita sepakati. Nah, ada yang mengatakan bahwa kalau rasul itu muhtamal, yaitu rasul minal malaikah wa rasul minal anbiya, yakni minal insan. Karena rasul itu ada dua. Ada rasul dari para malaikat, ada rasul dari manusia yaitu para nabi. Maka yang dimaksud di sini itu nabi gitu, bukan malaikat. Maka jangan dirubah dengan kalimat rasul. Karena kalau disebutkan wa bi rasulika alladzi arsalta, takut-takut yang dimaksud Jibril alaihi salam. Karena Jibril diutus untuk menyampaikan wahyu gitu kan. Maka Nabi Salam melarang merubah dengan wabi rasulika. Karena ada kemungkinan maknanya rasul maksudnya apa? Malaikat. Tetapi yang dimaksud di sini adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun menurut sebagian para ulama yang tepat adalah makna yang pertama atau hikmah yang pertama, yaitu bahwa kita dianjurkan untuk berdoa, berzikir, jika Nabi Sallam menyebutkan redaksinya, maka seyoginya kita berdoa dengan redaksi yang dibacakan oleh Nabi SAW. Hikmahnya apa? Hikmahnya ada pahala menghafal, ada pahala menjaga redaksi itu, ya ada pahala dari keutamaan dzikir itu, gitu kan. Coba para ibu, para bapak, kita berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi SAW, kan ada ibadah kita menghafalnya. Redaksinya tidak apa? Tidak dirubah. Nah, itu salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama tentang kenapa Nabi SAW menegur itu. Nah, terakhir sebelum pertanyaan, kita akan sebutkan beberapa adab dalam tidur, ya. Ya. Tadi sudah disebutkan adabnya ada berapa? 3, berwudu, berbaring sebelah kanan, kemudian membaca zikir yang tadi. Ya. Adab yang tidak disebutkan dalam hadis yang tadi, bahwa dianjurkan setiap di antara kita itu cepat tidur. Hukum asal gitu ya. Jadi cepat tidur. Ya. Itu salah satu adabnya. Kenapa? Ya, untuk mempercepat apa? Bangun malam gitu. Ya, kecuali ya sebagian duat yang harus melakukan penelitian, ya, membaca kitab gitu ya, lebih lama gitu ya. Kemudian dianjurkan untuk tidak ngobrol setelah sholat isya, kecuali li daruroh, li hajah. Di dalam hadis dikatakan, kan Nabi SAW yakruhu nauma qabla al-isya wal kalama ba'da al-isya. Disebutkan dalam riwayat, keadaan Nabi SAW, beliau itu membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Jadi al-hadis ba'dal isya, berbicara setelah isya, kecuali taklim, mungkin ada yang doruroh, ya. Itu adab. Tapi bukan satu kemestian. Jadi bukan satu apa? Kemestian. Bukan satu kemestian, itu adab saja. Yang hikmahnya itu menjaga untuk kesiapan sholat malam dan kesiapan sholat subuh, gitu kan. Kesiapan sholat subuh. Kemudian zikir-zikir. Kan zikirnya cuma tadi itu. Tetapi disunahkan untuk zikir tambahan, yaitu membaca ayat kursi, membaca 3 akhir dari surah Quran, kul huwallahu ahad, kul amdur falak, kul amdur binna, kul amdur falak, kul au bidrobinas. Ya. Dalam riwayat yang lain, dan akan ada dalam Sahih Bukhari tapi di tempat lain nanti, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya menggabungkan tangannya begini, kemudian membaca ayat kursi dan termasuk doa yang tadi, kemudian mu'awidzatain dan surat al-ikhlas, kemudian mengusap mukanya dan badan yang bisa disentuh. Ya. Yang fadilah membaca ayat kursi itu disebutkan dalam hadis yang sahih nanti, itu tidak akan terkena oleh semua bentuk-bentuk yang dinamakan guna-guna. Jadi sebagai preventif yang dinamakan ruqyah syar'iyah. Jadi mungkin kalau orang mengirim santet, mengirim pelet, mengirim apa saja, itu akan terkena benteng yang kuat, yaitu apa? Ayat kursi, zikir berupa ayat kursi. Kemudian yang lainnya masih zikir itu, yaitu zikir yang paling pendek apa? Bismika Allahumma ahya wa amut ya. Ya. Itu adalah zikir yang paling apa? Pendek. Dan jika orang menggabungkan semuanya itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Termasuk zikir yang dianjurkan ketika akan tidur yaitu membaca akhir dari surah apa? Al-Baqarah, yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Itu zikir-zikir yang boleh kita bacakan. Bacakan. Itu di awal ya, di awal. Kemudian yang selanjutnya ketika bangun. Ya, tadi kan dianjurkan ke sebelah kanan ya, itu ketika tidur. Ketika bangun. Dianjurkan ketika kita bangun. Selain zikir yang paling pendek apa? Allahumma ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur ya. Ini doa yang paling pendek ya. Tapi zikir-zikir yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama jika kita bangun itu disunahkan untuk membaca surah apa? Ya. Inna fi khalqis samawati wal ard, surah apa? Surah Ali Imran. Jadi membaca surah Ali Imran. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa beliau pernah tidur ya. Kata Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini yaitu di bibinya Maimunah. Nabi sallallahu bangun lalu beliau bahasa Sunda gigisik ya. Kalau bahasa Indonesianya ya menghilangkan ngantuk gitu ya. Kalau bahasa Sunda gigisik gitu, bahasa Indonesianya enggak tahu ya. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu melihat beliau melakukan itu. Kemudian beliau membaca 10 ayat dari akhir surah apa? Ali Imran. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah membaca. Terutama apabila kita bangun malam. Yaitu apa? Untuk sholat tahajud atau untuk qiyamul lail atau untuk sholat witir. Ya. Itu ketika kita bangun. Kemudian doa yang paling pendek tadi. Doa yang paling pendek adalah tadi. Kemudian para ulama menjelaskan jika orang akan melakukan aktivitas keluar ke masjid atau apa saja, maka setiap di antara kita seyogianya mengatakan apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi La hawla wa la quwata illa billah. Kita melangkah kaki dengan kaki yang kanan. Dan apabila kita pergi, juga dianjurkan untuk doa dengan doa yang lain. Salah satunya, Allahumma inni a'udzubika an adila wa udilla. Ya. Itu doa terus ya. Dan semua ini memberikan makna jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang mukmin yang dijaga menjaga maaf bukan dijaga yang dia menjaga kesuciannya dari sisi fisiknya dan menjaga kesucian dari sisi akidahnya itulah mereka yang akan dijaga Allah. Inilah makna hadis ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajid tujaha. Ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jadi barang siapa yang menjaga batasan-batasan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ya. Itu maknanya. Jika kamu meminta, mintalah kepadaku. Jika kamu meminta pertolongan, maka memintalah pertolongan kepadaku, kata Allah. Jadi meminta pertolongan kepada Allah. Lalu sebagai akhir dari pelajaran ini, Nabi SAW mengajari kepada Abdullah bin Abbas, "I'lam ya bunayya, ketahuilah wahai anakku," katanya, "seandainya seluruh manusia bersekongkol untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak ada yang bisa memberi manfaat kepadamu kecuali jika Allah telah mentakdirkan manfaat kepadamu. Dan ketahuilah wahai anakku, jika seandainya manusia bersekongkol untuk membuat madarat kepadamu, bahkan dengan bangsa jin mereka bersepakat untuk memberikan madarat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikan madarat kepadamu kecuali jika Allah telah mentakdirkan kepadamu." Ya. Maka beliau mengatakan, "Jafatil qalam wa tuwiyatish shuhuf." Artinya tinta kolam telah kering dan tulisan di Lauhul Mahfuz telah ditutup. Dalam arti semua takdir manusia telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi setiap muslim wajib menyerahkan dirinya kepada Allah dan menempuh sebab yang diperintahkan Allah, dan itu adalah mukmin yang hakiki. Maka tidak benar ada orang mengatakan saya tidak takut corona, takut kepada Allah. Itu orang yang tidak benar akidahnya. Itu orang yang tidak benar syariatnya. Kita diperintahkan tawakal kepada Allah, tapi tempuh sebab-sebab syariat yang diperintahkan Allah. Yaitu apa? Sebab kesehatan, sebab imun, dan sebagainya ditempuh. Agar kita bisa apa? Bisa sehat. Nah, maka Islam itu universal. Semuanya mencakup dan sampai kita tidur diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini bahasan kita. Insyaallah kita akan bahas di kesempatan lain. Juga tentunya ilmu yang telah diberikan untuk kita semua di kesempatan sore hari ini untuk hadirin dan juga sahabat Gema Islam. Kita masuk selanjutnya dalam sesi tanya jawab. Kami persilahkan kembali untuk hadirin ikhwan dan juga akhwat dan juga tentunya untuk sahabat Gema Islam yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Kami ulangi kembali di layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp untuk pertanyaan di nomor 0811-2425-255. Dan seperti biasa kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk pertanyaan dari jamaah ikhwan khususnya yang ingin langsung bertanya kepada Al-Ustaz secara langsung. Kami persilakan. Jika ada yang langsung ingin bertanya kepada Al-Ustaz ataupun pembahasan atau pertanyaan di luar pembahasan di kesempatan sore hari ini, kami persilakan. Baik, jika tidak ada kita akan masuk pertanyaan dan kita akan bacakan pertanyaan dari sahabat Gema Islam terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Ustaz. Ustaz, apakah kalau kita habis sholat isya belum batal wudu kita, masihkah disunahkan untuk berwudu kembali Ustaz ketika ingin tidur? Nah, ya, kalau kita sholat isya dan telah berwudu dan belum batal, itu tidak mesti harus berwudu lagi. Karena konsekuensi dalam hadis ini berwudu, apa, tidur dalam keadaan suci itu. Tidur dalam keadaan suci. Jadi kalau masih punya wudu, ya berarti tidur dalam keadaan suci. Jadi tidak mesti harus mengulangi apa? Wudunya. Wudunya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, kalau sudah di kasur, terkadang saya suka kentut kembali Ustaz. Apakah saya harus mengulangi wudu lagi ataukah tidak perlu Ustaz? Jazakumullah khair. Iya. Dia udah wudu, kemudian udah, ya tidak perlu untuk wudu lagi, ya tidak perlu untuk wudu lagi, tidak perlu takaluf. Tetapi kalau dia masih terjaga dan dia mau wudu lagi, tidak mengapa, gitu. Tidak mengapa, Allah Ta'ala. Nah, Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya, semoga menjadi kejelasan untuk penanya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Adel di Klaten, Jawa Tengah. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, ketika berwudu karena airnya kotor, kita tidak berkumur. Apakah wudunya sah, Ustaz? Nah, ya, berkumur-kumur hukumnya sunnah menurut jumhur. Jadi kalau kita berwudu tidak berkumur-kumur dan tidak menghisap air ke hidung, wudunya adalah sah, karena bukan rukun wudu, tidak termasuk kepada rukun wudu, tetapi termasuk mustahabat wudu, yaitu perkara-perkara yang sunnah di dalam berwudu. Nah, Ustaz, walaupun tanpa sebab airnya kotor boleh, Ustaz, tidak berwudu? Iya, tidak, walaupun berkumur. Tanpa sebab air kotor, tidak berkumur-kumur bukan rukun wudu. Berkumur-kumur menghisap air ke hidung bukan rukun wudu, ya. Baik, baik, Ustaz. Jazakumullah khair untuk jawabannya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Faisal di Sumatera Utara. Barakallahu fikum, Ustaz. Ustaz, apakah adab-adab sebelum dan setelah tidur yang disebutkan dalam hadis ini dan hadis-hadis lainnya juga berlaku saat kita ingin tidur siang, Ustaz, atau qailulah? Nah, sama, mau tidur malam ataupun tidur siang. Tapi ya, untuk tidur siang tidak ada zikir seperti baca ayat apa? Ayat 10 akhir dari surah apa? Ali Imran, ya. Kalau awalnya disunahkan kita berzikir sebelum tidur. Ya, dohirnya zikir-zikir setelah tidur itu adalah untuk tidur malam. Allah Ta'ala alam. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair untuk jawabannya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Tasikmalaya, Ustaz. Bismillah, Ustaz, terkait dengan berwudu sebelum tidur, bukankah ada juga pembahasan hadis tentang tidur adalah pembatal wudu, Ustaz? Apakah tidurnya juga bernilai tetap wudu, Ustaz? Nah, iya. Jadi berbeda dengan adab ketika kita akan tidur wudu dulu. Jadi dalam keadaan kita bersuci, dengan pembahasan bahwasannya tidur adalah pembatal wudu. Para ulama mengatakan an-naumu madonnatun lil hadas. Jadi tidurnya sendiri bukan pembatal wudu sebenarnya. Tetapi dalam tidur itu ada kemungkinan besar orang berhadas dan dia tidak tahu. Makanya di dalam hadis, walaupun hadis ini dhaif tetapi maknanya dalam arti ya benar gitu. Yaitu idan nama ya ar-rajulu ya. Atau disebutkan di dalam hadis al-ainani wika usahi paman nama pakod istatlaqo al-wika'u. Tidur adalah ikatan dubur. Maaf, mata adalah ikatan dubur. Dalam arti kalau mata itu masih terjaga, tahu apa yang keluar dari dubur. Kalau orang itu terpejam, maka dia tidak tahu apa yang keluar dari duburnya. Maka dengan itulah kalau orang itu nyenyak tidurnya, maka madonnah lil hadas, maka berarti kemungkinan besar itu berhadas. Maka dianjurkan untuk apa? Berwudu setelahnya. Jadi tidak bertentangan antara apa? Antara perintah kita untuk berwudu ketika akan tidur dengan tidur itu sendiri pembatal apa? Pembatal wudu. Wallahu ta'ala ala. Nah, Ustaz, barakallahu fiik untuk jawabannya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya kita bacakan kembali, Ustaz. Nah, ini sudah di luar tema, Ustaz, karena pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab oleh Ustaz tentang wudu. Bismillah, assalamualaikum dari Abu Agil di Tasikmalaya. Ustaz, maaf di luar tema, bolehkah sholat suruk 1 jam setelah waktu sholat subuh, Ustaz? Sholat suruk. Sholat suruk tidak berkaitan dengan sejam atau setengah jam. Ya. Karena bukan itu ukurannya. Tetapi waktu syuruk adalah awal dari terbitnya matahari. Dan itu adalah awal dari sholat duha. Awal dari sholat duha. Jadi ukurannya bukan berapa jam, sejam, bukan ya. Walaupun pendekatan dari sisi waktu, ya antara terbitnya fajar shodiq dengan waktu syuruk, ya kurang lebih satu jam gitu. Kurang lebih apa? Satu jam. Tetapi bukan ukuran, ya. Jadi kalau kita merasa telah syuruk, berarti untuk orang melaksanakan dua rakaat, ya, dan itu sunnahnya bagi orang yang ada di masjid, kemudian dia duduk intidor di masjid sampai waktu syuruk, kemudian sholat dua rakaat, ya. Dan penamaan sholat itu diambil dari istimbat. Ya tadi sholat syuruk. Sholat syuruk itu apa? Sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Itu diambil dari istimbat. Karena dilakukan sebelum, maka dinamakan qobliyah. Ya, dilakukan setelah sholat wajib, dinamakan apa? Ba'diyah. Ketika masuk masjid, maka dinamakan tahiyatul masjid. Setelah wudu dinamakan apa? Syukrul wudu, ya, syukrul wudu. Karena dilakukannya ketika mulai syuruk atau terbit matahari, maka dinamakan sholat apa? Sholat syuruk. Ya, sholat syuruk. Jadi kalau jamnya tidak ada ketetapan, Allah Ta'ala. Baik Ustaz, kembali untuk jawaban dan pencerahannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nah, dari sahabat umat Islam, Ustaz, bagaimana sebaiknya ketika kita tergugah atau bangun di malam hari? Apakah harus atau ada sunnahnya kembali untuk berwudu lagi, Ustaz? Atau cukup satu kali saat ingin tidur? Ya. Nah. Kalau orang bangun malam, kemudian dia artinya wudu tadi, kemudian dia bangun malam, berwudu lagi sunnah hukumnya ketika akan tidur kembali. Tetapi yang terbaik bagi setiap orang yang bangun malam ya sholat. Bukan tidur apa? Tidur lagi. Ya. Allah membangunkan dengan kencing gitu ya. Maka disyukuri kita harus apa? Sholat langsung. Ya, sholat langsung. Kemudian mau tidur lagi, ya tidurnya seperti tadi lagi. Ya, kalau diulangi ya tidurnya seperti tadi lagi. Itu adalah tetap hukumnya apa? Mustahab. Dianjurkan. Baik Ustaz, jadi untuk jawabannya kembali Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini datang dari akhwat, dari Cynthia. Bismillah, izin bertanya Ustaz, untuk sholat witir lebih diutamakan sebelum tidur atau selepas tahajud Ustaz? Syukran, jazakumullah khair. Iya. Kalau berbicara paling utama, apakah sholat witir dilakukan sebelum tidur atau setelah tidur? Jawabannya tergantung kemampuan kita. Kalau berbicara yang utama, ya yang utama setelah tidur. Tetapi terkadang tidak utama bagi orang yang tidak mampu bangun tidur. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, aku memilih witir sebelum tidur karena kesibukan negara waktu itu ketika beliau jadi khalifah. Maka memilih sholat sebelum tidur. Jadi kalau ditanya mana yang paling utama, yang berkaitan dengan mustahabat, itu kembali kepada kita. Karena amalan yang paling baik itu amalan yang mampu kita mendawamkannya. Ya, mendawamkannya. Umpamanya orang yang sangat capek fisiknya, ya witir dulu sebelum tidur. Karena golibnya kebablasan tidurnya gitu. Maka witir sebelum tidur terbaik baginya. Orang yang memiliki fisik sehat, kuat, dan punya kebiasaan mampu untuk bangun tidur, bangun di waktu malam, maka sholat witir dari 1/3 akhir dari malam itu lebih baik baginya. Ya. Makanya kalau ditanya, Ustaz, amalan apa yang paling baik? Nabi SAW menjawab, adwamu hawain kola. Tidak ada amalan yang paling bagus dalam setiap saat. Tetapi amalan itu akan bagus bagi setiap mukmin, tentunya setelah wajib, itu ketika orang mampu mendawamkannya, mengkontinyukannya, mampu menjaganya, dan sesuai dengan kapasitas dirinya. Karena para sahabat juga ada yang mampu begini, ada yang mampu begitu, ada yang lebihnya ini. Makanya dengan kasih sayangnya Allah, pintu surga pun 8. Dan setiap pintu berkaitan dengan amal. Pintu sholat, pintu sedekah, pintu jihad, pintu royan puasa, pintu al-walid, pintu la haula wala quwata illa billah, bab iman, itu pintu-pintu surga yang menunjukkan setiap mukmin akan memiliki kelebihan-kelebihan, walaupun mungkin ada yang memiliki kelebihan banyak sehingga bisa masuk ke 8 pintu. Tapi seorang mukmin dapat dipastikan punya kelebihan-kelebihan yang berbeda. Nah itu. Kemudian sebelum ditutup, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa poin yang belum disampaikan tadi. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan untuk tidur, termasuk mengajari anak. Pertama, dilarang tidur satu kain. Tidur berdua satu kain, baik laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Karena ini pintu untuk yang dinamanya penyimpangan seks gitu ya. Jadi jangan tidur satu kain. Jangan tidur satu kain sarung gitu. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, apalagi yang bukan mahram, yang jelas. Kedua, kita sebagai orang tua seyogianya memisahkan dari sejak kecil tidur anak laki-laki dengan tempat tidur anak perempuan. Karena dianjurkan kita untuk memisahkan tempat tidur laki-laki dan perempuan. Walaupun mungkin, ya mohon maaf, kalau kita masih rumahnya SS ya, serba sempit, ya memang terkadang agak sulit itu. Tetapi sedemikian mungkin bahwa kita itu apa diusahakan itu untuk dijaga itu. Sebab itu termasuk pendidikan. Jadi kalau dikatakan bisa itu pendidikan seks. Mengenal saya teh laki-laki, saya teh perempuan, ini tempatnya, ini gitu. Jadi sejak kecil udah tahu gitu. Jangan nanti laki-laki masuk ke perempuan, perempuan masuk ke laki-laki selonong boy gitu kan. Udah diajari sejak kecil gitu. Kemudian yang terakhir, yang sangat penting juga, catat dengan tinta emas. Kasratun naum min asbabi futur. Jangan banyak tidur gitu. Karena banyak tidur itu salah satu penyebab seseorang itu punya jiwa malas. Jadi kasratun naum. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menyebutkan min madakhili syaitan kasratun naum. Di antara pintu syaitan menggelincirkan Bani Adam, orang-orang beriman, adalah banyak tidur gitu. Banyak tidur. Jadi banyak tidur. Walaupun mungkin tidak semua berkaitan dengan tidur dibahas secara terperinci hari ini. Tapi salah satu yang perlu diperhatikan, ya artinya mengatur regulasi tidur gitu. Jangan kebanyakan tidur itu. Karena ada beberapa, kasratu to'am, kasratul kalam, kasratul mukhalatah, banyak makan, ya pintu syaitan. Banyak tidur, banyak ngomong, banyak berinteraksi berlebihan, terutama ibu-ibu gitu. Sampai ledug eta nonte tatangga si eta deui, si eta deunya. Umu eta deui gitu ya. Setiap hari kunjungan gitu. Yang setiap harinya gibah gitu kan. Kenapa? Karena keseringan. Ya berkunjung, tapi bukan seperti itu gitu. Dalam Islam ada. Di samping juga lain mual sono cenah di tiap waktu ketemu, makan gitu. Mesti ada regulasinya gitu. Ini adab-adab yang perlu juga diperhatikan. Sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini, dan insya Allah di minggu depan, ya mudah-mudahan tetap aman, ya kita akan masuk ke bab tentang mandi.